Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya dalam Al-Qur'an dengan beberapa sifat. Di halaman 90 dari kitab terjemahan Fawaidul Fawaid disebutkan tentang, kalau di pekan atau pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah, maka kali ini kita akan membahas tentang kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat intiqam, yaitu kalau bahasa kita dimaknai dengan dendam. Dan ini pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang Allah murkai. Dan sifat intiqam atau di bahasa kita dendam, ini sifat Allah yang mulia yang sesuai dengan kemahamulian Allah. Jangan pernah dikiaskan dengan bagaimana dendamnya makhluk atau manusia. Manusia jika dia pendendam maka itu sifat buruk. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang relatif, yaitu membalas untuk orang-orang yang berhak untuk dibalas. Maka ini sifat intiqam atau dendamnya Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kemahabijaksanaannya. Tidak seperti kita. Ikhwah sekalian, kita akan mengintegrasikan sifat atau pembahasan sifat adilnya Allah dengan merefleksikan diri kita yang tidak layak untuk bermain-main begitu saja di kehidupan dunia ini. Tidak bermain-main bukan berarti 100% itu selalu serius dan tidak pernah bercanda, bukan. Tetapi jangan jadikan kita ini tujuan hidupnya hanya untuk lalai dan bermain-main. Nanti insya Allah akan kita sebutkan masalah-masalah kelalaian, bermain-main di kehidupan, sebagaimana penyakit ini yang menjangkiti banyak dari kaum muslimin, alih-alih lebih-lebih orang-orang kafir yang tidak mengerti tujuan hidup mereka untuk akhirat. Terutama sekali terhadap orang-orang atau anak-anak muda, baik di masa lampau, lebih-lebih di masa kini. Jemaah sekalian, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah di halaman 90 dari kitab terjemahan Fawaidul Fawaid, apabila Allah Ta'ala tampak melalui firman-Nya dengan sifat adil dan dendamnya, intiqam, atau dengan sifat murka, benci dan pembalasannya. Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat yang telah disebutkan tadi. Namun, sifat-sifat tersebut bukan bermaksud ibtidai, yaitu Allah yang memulai, bukan. Yang memulai, yang menyebabkan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memurkai makhluk yang taat padanya. Berarti murkanya Allah ini ada penyebabnya, yaitu maksiatnya makhluknya. Dan Allah tidak membenci begitu saja seluruh makhluknya tanpa alasan, melainkan ada sebabnya, yaitu maksiat makhluknya. Dan Allah Ta'ala tidak akan membalas keburukan kecuali pasti ada sebabnya, yaitu keburukan makhluknya. Maka jika kita mengetahui Allah Ta'ala memiliki sifat adil, bijaksana, dan memiliki sifat dendam untuk orang-orang yang berhak mendapatkan pembalasan darinya, juga sifat murka, benci dan pembalasan buruk dari Allah Ta'ala, jika kita mengenal itu, maka terkekanglah nafsu amarah hamba tadi, melemahlah syahwat dan emosinya, hilanglah senda gurau dan sikap main-main, serta keinginannya untuk berbuat sesuatu yang diharamkan. Ya ikhwah sekalian rahimakumullah, masalah main-main di kehidupan dunia ini, di antara masalah yang terjadi di banyak kalbu kaum muslimin yang perlu disembuhkan. Ya. Kita perlu untuk serius dalam hidup. Maksudnya menunjukkan kalbu kita dan hidup kita lillahi ta'ala, untuk akhirat kita. Bukan sekedar untuk dunia. Siapapun yang menunjukkan hidup ini untuk hidup di dunia, maka dia pasti main-main. Dan dia berhak mendapatkan pembalasannya di akhirat nanti. Taib. Kemudian terkendali pula lah segala gerak-geriknya kalau dia memang mengenal Allah Ta'ala dari beberapa sifatnya, yaitu sifat murka Allah, sifat benci Allah Ta'ala, pembalasan Allah Ta'ala. Kemudian datanglah rasa takutnya, yaitu takut akan Allah. Dan meningkatlah kewaspadaannya terhadap perbuatan maksiat. Ya, dan ini susah untuk diterapkan oleh kita di zaman ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Dengan kenyataan Allah Maha Adil, kita masih main-main di dunia. Allah Ta'ala membalas segala keburukan. Dengan kenyataan itu, masih banyak orang berbuat buruk di dunia. Jadi ikhwah sekalian, kajian ini petikan dari faid-faid mungkin cukup sekian, tetapi kita akan mengeksplor masalah main-main manusia di dunia ini. Dan bahwasanya kehidupan yang tenang, tentram dunia akhirat tidak didapat dari main-main. Tidak didapat dari kelalaian senda gurau, tidak. Tidak didapat dari kecerobohan berucap atau berbuat, tidak. Melainkan didapat dari jid dan kesungguhan dalam beragama. Baik itu di kalbu, di lisan maupun perbuatan anggota tubuh lainnya. Ikhwah sekalian, kita mengetahui bahwasanya orang yang beriman pasti Allah Ta'ala akan memberikan dia hayatan thayyibah. Yaitu kehidupan yang thayyibah. Kehidupan yang enak. Kehidupan yang enak. Kalbunya senantiasa tenang karena Allah Ta'ala. Meskipun ada kekhawatiran akan akhirat. Tapi semakin dia khawatir akan akhirat, semakin dia tenang. Itu hayatan thayyibah. Begitu juga dengan rizki. Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rezeki orang yang beriman dan beramal saleh. Kendati pun misal, kadang-kadang dia mendapatkan ujian di masalah rezeki yang kurang. Mungkin. Sebenarnya bukan rezeki yang kurang. Tapi mungkin Allah Ta'ala ingin, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan yang berlebih pada waktunya. Apa yang Allah berikan pada saat itu, kalau dia anggap kurang, itu kurang menurut logika dia. Tapi tidak kurang menurut Allah. Karena apa yang Allah berikan saat itu, maka itu bijaksananya Allah saat itu. Ya mungkin kalau misalnya dia diberi kelebihan saat itu dari harta, dia akan berubah. Akan menjadi orang yang berbeda. Taib. Ikhwas sekalian, dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab lain. Akan anak buka beberapa kitab. Di antaranya kitab Madarijus Salikin. Bukan kita faid-faid beda lagi. Wa idza kanat hayatu ahli al-iman wal amal as-salih fi hadhihi ad-dari hayatan thayyibah. Kalau misalnya kehidupan orang beriman dan beramal saleh di dunia ini adalah kehidupan yang thayyibah, baik kehidupannya, dia beriman, beramal saleh, dia salat rajin. Itu hidupnya thayyibah di dunia, padahal dunia itu yang paling rendah, yang paling jelek, yang paling singkat. Sementara. Dan dia mendapatkan hayatan thayyibah dengan zikirnya, dengan amalnya, dengan imannya. Fama dhannu bihayatihim fil barzakh, maka bagaimana pula dengan kehidupan mereka ketika di alam barzakh nanti. Ya. Alam barzakh itu ketika jelek, maka jeleknya lebih jelek daripada sejelek-jeleknya kehidupan dunia. Alam barzakh itu ketika dia nikmat, maka kenikmatannya lebih nikmat dari senikmat-nikmatnya dunia. Maka kalau misalnya dia orang beriman dan bermasalah ini, Allah janjikan kehidupan enak di dunia, maka apalah lagi di barzakhnya. Pasti lebih nyaman, lebih enak lagi. Enaknya kehidupan di dunia mungkin kadang bisa dibeli, kadang bisa disewa, kadang bisa dibayar. Ya kan? Asal punya duit gitu. Mau beli rumah tipe berapa gitu. Mau tinggal di hotel kelas apa. Atau bintang berapa. Bisa. Asal punya uang. Kalau di barzakh. Mau senikmat apa. Bisa. Asal punya iman dan amalan soleh. Syaratnya begitu. Tapi sayangnya banyak orang menstigmakan bahwasanya hayatan thayyibah atau kehidupan yang enak itu ada di harta semata. Ini adalah persangkaan yang salah. Ini adalah persangkaan yang salah. Karena materi itu bukan jangkar atau bukan timbangan kelezatan atau kenikmatan. Bukan. Melainkan hayatan thayyibah sebenarnya adalah hayatul qalb. Kehidupan qalbu. Terlepas dari kaya atau miskinnya dia. Terlepas dari kaya atau miskinnya dia. Itulah hayatan thayyibah. Makanya qalbu yang mati. Qalbu yang mati adalah kematian sebelum kematian hakiki. Atau qalbu yang mati adalah kematian sebelum kematian jasmani. Ya. Dan kendati pun jasmani yang hidup tapi hatinya mati, dia tidak akan mendapatkan indahnya, lezatnya kehidupan sebenarnya. Malah hidupnya itu sempit. Sempit karena hatinya mati. Disempitkan oleh materi duniawi. Ikhwah sekalian, maka bagaimana dengan kehidupan barzakhnya? Kalau di dunia kalbunya sempit. Maka bagaimana kehidupan barzakhnya? Kalau di dunia kalbunya Allah berikan kelapangan dan kenikmatan kehidupan kalbu. Maka yang kita cari sekarang adalah kehidupan kalbu terlebih dahulu. Apa yang terjadi dari fitnah di umat Islam pada saat ini, terutama bangsa Indonesia, itu fitnah qalbu. Diawali dari fitnah qalbu, kemudian materi. Fitnah qalbu apa? Karena tidak begitu memahami ajaran Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ditambah fitnah materi, fitnah perut. Terjadilah kemudian demonstrasi di sana sini demi menegakkan atau demi perutnya masing-masing atau kepentingan tertentu dari dunia. Itu asal-usulnya. Hati tidak tenang jemaah sekalian. Wallahi hati tidak tenang ketika hati-hati itu sakit atau mati. Tetapi ketika Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita untuk berzikir, bertawakal kepada Allah dan berikhtiar sesuai dengan syariatnya, maka disitulah kehidupan thayyibah. Kehidupan hati. Mengikuti syariat Allah adalah kehidupan yang hakiki. Itu mengikuti syariat Allah adalah kehidupan yang hakiki. Bahkan kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha, diwajibkan atas kalian adanya hukum qisas terhadap orang yang dibunuh. Ya, ada hukum qisas, ada hukum qisas. Yang merdeka dengan yang merdeka, yang sahaya dengan yang sahaya, yang perempuan dengan yang perempuan. Qisas terjadi. Ada hukumnya. Syariatnya ada. Itu syariat Allah. Ya. Tapi kemudian di ayat berikutnya. Walakum fil qisasi hayatun. Ya ulil albab. Hayatun li ulil albab. Bahwasanya di hukum qisas ini ada kehidupan. Gitu. Loh. Ini seolah-olah kalimat atau label ini kontradiktif dengan kenyataan. Karena namanya hukum qisas, yaitu seorang membunuh temannya atau saudaranya. Matilah itu saudaranya. Maka keluarganya enggak terima, kemudian disuruh qisas. Berarti berapa orang yang kelak akan mati? Berarti jumlah orang yang mati 2 orang. Tetapi kata Allah, walakum fil qisasi hayat. Di hukum qisas ini ada kehidupan. Loh, justru ternyata dengan adanya syariat qisas ini terjagalah kehidupan manusia. Gitu. Dan syariat Allah Ta'ala keberadaannya dimaksudkan untuk membuat manusia itu bukan hanya hidup secara jasmani, tapi hidup secara rohani. Kalau tadi memang namanya qisas itu saving society's life gitu. Namanya qisas, hukum qisas menyelamatkan kehidupan bermasyarakat. Sehingga orang-orang gentar dan tidak mau lagi untuk membunuh sembarangan. Akhirnya tatanan masyarakat dan tatanan sosial itu enak. Tidak ada lagi kasus pembunuhan, begal, dan semisal itu. Kisas. Itu baru salah satu contoh dari syariat Allah Ta'ala. Dan semua syariat Allah Ta'ala, tujuannya bukan hanya untuk menghidupkan jasmani semata. Melainkan malah justru sasaran utamanya adalah menghidupkan kalbu manusia dengan syariat tersebut. Makanya seringkali tentang hukum-hukum, Allah berikan titah dan firman, fa'tabiru ya ulil absar atau ulil albab. Inna fi dzalika laayat liqaum yaqilun, akal. Ya, kehidupan qalbu, kehidupan akal, kehidupan hati dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang jemaah sekalian, ketika kita hidup tidak dengan syariat Allah, maka dengan apa? Dengan rasio dan logika manusia yang liar dan saling berselisih. Tidak diserahkan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi di kekinian hari. Saling menerkam satu sama lain. Demi apa? Kepentingan perut dan politik. Dan tidak ada juntrungannya, tidak ada habisnya. Maka kembalilah semuanya kepada syariat Allah Subhanahu wa taala agar kalbu tersebut menjadi hidup kembali. Menjadi hidup kembali. Taib, sekarang bagaimana kalau misalnya orang beriman dan beramal soleh? Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan yang enak di dunia ini, maka bagaimana pendapat antum dengan barzakhnya mereka? Sementara waqad takhallasu min sijni dunya wa dhiqiha. Sementara mereka ini telah lepas dari penjara dunia dan sempitnya dunia. Berarti dunia ini sebenarnya ya memang bumi ini luas. Tetapi dibandingkan dengan barzakh, apalagi akhirat, dunia ini sangat sempit, sempit sekali. Ya. Kita lepas dari dunia ini di kesempitan saja kita udah nyaman, udah enak jemaah sekalian. Apalagi nanti di barzakh, dunia ini penjara si jinun mukmin, kata Nabi SAW. Penjara buat orang mukmin. Kalau di penjara saja sudah enak, apalagi di akhirat, apalagi di barzakh. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau sudah di penjara, beliau pernah mengatakan kepada masyarakat, kepada orang-orang, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak pernah memasuki surga itu rugi dia, rugi sekali. Ini dia beliau di penjara. Tetapi beliau merasakan kenikmatan. Dan bahkan bisa jadi di penjara itu lebih nikmat daripada di luar penjara. Ya, di dalam penjara dia bisa berzikir, bisa sholat, bahkan bisa nulis kitab. Yang tidak bisa dia temukan hal tersebut di luar penjara. Dan itu yang beliau sebut. Itulah surga hatiku. Ya, itulah surga hatiku. Yang kalau aku pun mati, dia tetap bersamaku. Zikir kepada Allah, surga hatinya. Zikir kepada Allah Ta'ala. Maka zikir itu memperluas cakrawala hati dan ketenangannya. Adapun maksiat, lalai, itu menyempitkan cakrawala qalbu. Orang-orang yang rajin berzikir, dia jangkauannya jauh lebih luas daripada orang-orang yang malas berzikir. Kalau orang yang rajin berzikir, dia ingatannya itu ke Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Ta'ala maha luas. Adapun orang yang enggak berzikir, jangkauannya paling mentok ya ke duit, pangkat, wanita dan selesai. Dah sampai situ mentok dah. Dan itu Allah Ta'ala hukum dengan kenikmatan semu yang berantai. Kenikmatan semu yang berantai. Yaitu dia tidak akan puas dengan jilatan-jilatannya di dunia ini. Selalu dia menjilat, selalu kehausan. Ibarat orang yang meminum air garam atau air laut ketika dahaga. Semakin dia minum, semakin haus. Dan semakin penuh perutnya. Dan semakin berpenyakit, semakin berpenyakit, semakin sulit. Bahkan mungkin pasir pun bisa dia minum saking dia mencari-cari apa yang bisa dia minum, saking hausnya. Maka seseorang ketika dia, dan itu adalah keterpenjaraan pada hakikatnya. Itu adalah yang dimaksud penjara jiwa. Ketika seseorang terisolir oleh syahwatnya, maka dia telah dipenjara oleh syahwatnya itu sendiri. Kalbunya telah terisolir, dia bingung mau kemana. Karena ujung-ujungnya yang ada hanyalah dunia, dan dunia itu begitu sempit jika dibandingkan dengan akhirat. Segala permainan yang ada di bumi ini jemaah sekalian, ikhwan, Antum akan melihat beragam inovasi karena ketidakpuasan manusia. Segala bentuk permainan dunia ini, kita akan melihat inovasi terbaru, terus terupdate. Karena ketidakpuasan manusia, semuanya, semua permainan. Coba kita lihat di sepak bola. Ada enggak development dan perkembangan permainan sepak bola? Selalu ada evolve, selalu ada perkembangan, selalu. Di zaman 80-an dulu, ya, strategi antar tim itu tidak bisa dipelajari mungkin. Atau tidak begitu utuh. Sekarang semua tim bisa kita pelajari. Bahkan tim-tim yang dulunya disebut tim gurem, sekarang sudah bisa ngelawan tim papan atas. Bahkan mengalahkannya. Karena strategi, skill, sekarang bisa menjadi pelajaran. Lihat cuma sekalian. Dan jangan mengira bahwasanya itu semua adalah kebaikan. Tidak. Itu semua istidraj. Ketika permainan dan kelalaian itu semakin unik, semakin banyak pelajarannya, dunia semua itu, maka itu semua adalah ketertipuan. Iya. Sekarang memang ada ahli strategi, ada. Formasi sekian bola, 4-4-2 lawannya gimana? Kalau misalnya tim ini rajin menyerang, ya, maka kelemahan di mana? Itu semua dipelajari di internet. Dan bahkan kadang ada konferensi di dalam tim itu sendiri untuk mempelajari tim yang akan dia lawan dan ini berat, maka didiskusikan betul-betul. Dari garis-garis nomor-nomornya, semua ini permainan didetailkan. Itulah ketika permainan dunia makin lama menuntut adanya inovasi. Ya kan? Sekarang pun ada inovasi sistem apa? VAR, VAR, ya. Jadi untuk mengetahui pelanggarannya benar atau enggak, gol atau enggak, offside atau enggak, bahkan keputusan wasit bisa berubah gara-gara VAR ini, ya kan? Inovasi selalu ada. Stadion dulu tidak seperti stadion sekarang, tapi stadion sekarang masya Allah. Dan di laga-laga internasional sudah ada drone, ya kan? Selalu ada. Masya Allah. Dan kita bisa menikmati sajian sepak bola dan kadang-kadang angle itu dari seluruh angle bisa kita lihat. Inovasi. Masya Allah. Bagi orang-orang yang menjilati dunia, ini semua mengagumkan dan akan terperdaya dan terus tergerus, terus berantai. Itulah ketika yang kita cari dunia, kenikmatan semu yang sifatnya berantai. Ada lagi sampai alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berbanyak-banyak yang sifatnya berantai itu melalaikan kalian dari akhirat, dari Allah dan hari akhir. Sampai zurtumul maqabir, di sini zurtum bisa dimaknai yaitu kalian mendatangi kuburan kalian sendiri, yaitu sampai mati baru kalian ngeh bahwasanya semua hal yang berantai itu mengantarkan kepada kematian dan tidak ada nilainya sama sekali. Sementara ketika kita mati, yang paling kita butuhkan bukan game. Bahkan sama sekali kita tidak butuh. Bahkan kita akan menyesal. Yang kita butuhkan hanyalah amalan soleh. Dan tentu saya semuanya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun dunia-dunia tersebut, orang-orang justru akan menyesal. Para-para tokoh akan berlepas diri daripada para follower mereka. Semuanya akan menyesal. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Pada hari tersebut jiwa itu akan mendapatkan apa yang dia lakukan dari kebaikan, amalan saleh akan hadir. Tapi ada juga yang kedua, wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu 'amalan ba'ida. Dan juga yang akan tampak pada dia adalah apa yang telah dia perbuat dari keburukan selama di dunia. Yang tawaddu law anna bainaha wa bainahu 'amalan ba'ida. Yang dia berharap antara dirinya dengan amalan tersebut itu ada jarak yang jauh sekali. Tapi apalah daya, sudah. Ya, sudah paten ada di dalam kitabnya. Nanti di setiap insan, kata Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Isra, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Dan setiap insan, kami akan tempelkan padanya, kalungkan padanya kitab catatannya di lehernya. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Dan akan kami keluarkan untuk dia pada hari kiamat kitab catatan amalnya yang terbuka, silahkan dibaca. Maka kata Allah, iqra kitabak, baca itu kitabmu. Taunya isinya adalah maksiat yang berantai. Na'udzubillah. Wa kafa billah wa kafa. Iqra kitabaka wa kafa binafsika wa kafa. Ada yang hafal surat Al-Isra? Iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah hari ini sebagai hisab untukmu. Nah, begitu jemaah sekalian. Kalau misalnya di dunia kita sudah tenang dengan zikir kepada Allah Ta'ala sambil beramal soleh, maka bagaimana dengan barzakh? Lebih tenang lagi. Ya. Wala tahsabanna alladhi wala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Ali Imran, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian sangka orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati begitu saja, yaitu tidak ada kehidupan. Enggak, mereka justru hidup di alam barzakh, di sisi Rabb-nya. Mereka diberikan rizki di sana, kelapangan di alam barzakh dan juga nanti di akhirat. Maka kemudian bagaimana kalau misalnya dia sudah lepas dari penjara dunia menuju ke keluasan barzakh? Lalu bagaimana menurut antum dengan yang disebut darun na'im, yaitu surga, kenikmatan yang tidak akan fana, tidak akan hancur, tidak akan hilang, tidak akan luput darinya selamanya. Dan ditambah juga dengan waziyadah, yaitu wahum yarawna wajah rabbihim, mereka melihat wajah Rabb mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukrata wa asyiyah, yaitu pada pagi, pada siang hari dan juga pada malam harinya. Ya, selalu melihat wajah Allah Ta'ala. Ya. Wallahu Ta'ala alam, bagaimana di surga nanti malam hari, siang hari, wallahu Ta'ala alam. Tapi yang pasti sangat nikmat dan indah di sana jemaah sekalian. Maka letih-letihlah di dunia untuk beramal soleh. Tapi keletihan itu manis dan lezat rasanya di hati ketika memang didasari keikhlasan dan ittiba' kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, ikhwah sekalian rahimakumullah, al-ghaflah, yaitu kelalaian. Kata Ibn Qayyim dalam Madarijus Salikin, al-ghaflatu huwa naumul qalbi an talabi hadhil hayat. Atau kita bisa kita maknai, ghaflah, kelalaian itu adalah tidurnya qalbu akan tujuan hidup ini. Itu ghaflah. Tidurnya hati akan tujuan hidup ini. Tidurnya hati akan ibadah. Ya, jadi yang tidurnya hatinya adalah maknawi, hati yang maknawi. Adapun hati secara materi dia hidup, berdetak jantungnya. Tapi secara makna dia mati. Tidak ngerti tujuan hidup. Orang ini mati, orang ini lalai. Dan kalau orang udah ghafil, lalai, maka ghaflah tersebut, kelalaian tersebut, wahia hijabun alih, akan menjadi hijab, akan menjadi penutup atas hatinya. Fa'in kusifa hadhal hijab bidzikri, wa illa takathafa hatta yasira hijaba batalatin wa la'ibin wa istighalin bima la yufid. Maka di sini ada pilihan ya kawan. Step pertama, syaitan akan memberikan kepada kita step kelalaian. Kelalaian dulu, lalai dulu. Lalai ini akan menjadi hijab pertama untuk hati kita dari tujuan hidup kita itu ibadah, ya gitu. Jadi lalai dulu, syaitan itu kan membisik kita untuk lengah terlebih dahulu, lalai terlebih dahulu dari zikir. Ya. Kalau misalnya hijab ini kusifa, yaitu disingkap kelalaian ini dengan zikir, maka itu bagus. Kembali ke track awal yaitu ibadah. Wa illa, tapi kalau misalnya tidak disingkap kelalaian ini dengan zikir, takatsafa, maka akan semakin menebal hijab tersebut, hatta yasira hijaba batalatin wa la'ibin wa istighalin bima la yufid. Sampai yang tadi cuma lalai doang, karena dia keterusan lalai tidak dihilangkan kelalaiannya, jadilah hijab tersebut bertambah menjadi hijab la'ib, hijab permainan, dan menyibukkan diri pada hal yang tidak bermanfaat. Dimulai dari itu. Jadi ikhwan sekalian, Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah." Wahai orang beriman, masuklah kalian ke Islam secara kafah. Seluruhan, jangan setengah-setengah, separuh-paruh. "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan." Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Biasanya langkah syaitan, step pertama, bikin orang ini lalai. Apa itu lalai? Yaitu tidak berzikir. Itu dulu. Ya, itu dulu. Ketika orang tidak berzikir, berarti ini ya, udah lumayan tertutup hatinya dengan satu ketutupan. Ya. Kalau dia kemudian berzikir, dah alhamdulillah hilang itu. Keburukan itu. Tapi kalau dia terus saja kayak gitu lalai, maka menebalah hijab tersebut sehingga menjadi hijab permainan dan menyibukkan diri dari hal yang tidak bermanfaat buat dia. Itu. Jadi setelah tadinya biasa, lalai biasa apa sih? Ya itu gak berzikir. Naik motor diem. Nah tuh. Naik motor diem gak? Gak zikir. Diem gitu, gak ada. Ngelihat orang, gak ada. Kayak orang zaman dulu. Ya. Di depan rumah sore-sore kayak gini, ya, ngapain coba? Melongo tuh, diem, ada orang lewat, mampir, gitu. Ya itu juga, yang jalan juga nggak zikir, ngapain lo? Nongkrong-nongkrong aja, kayak gitu, lewat. Rongok lagi ngeliatin, kadang ngeliatin ayam. Ayamnya juga ngeliatin dia. Udah, apa coba? Ngeliatin gak ada zikir, gak ada ayam ini makhluk Allah. Gak ada mikir gitu. Kadang-kadang gini, ikhwan. Orang zaman sekarang itu, kalau misalnya diem, pasti HP. HP. Kan gitu ya? Gak kayak orang zaman dulu gitu. Diem gitu. Ngeliat HP itu gak mesti jelek kan ya? Siapa tahu dia ngeliat HP ternyata dia lagi baca Al-Quran. Atau membaca tafsirnya. Ah, itu jauh lebih baik daripada melongo. Ya? Sama rengginang, sama teh manis. Ya? Nah. Paling rasanya gitu-gitu doang. Ya? Ah, teh manis, Masya Allah. Ya? Mana rengginangnya? Panitia? Ah. Gak ada rengginang sekarang, susah dicari. Ya, cari di bungkus-bungkus kongguan tuh isi rengginang tuh biasanya itu. Ya. Tuh liatin. Dah gitu doang, ikhwan. Ini bukan menjelekkan orang dulu juga sih. Memang ya dulu kayak gitu. Ya, masih mending anak-anak sih ya. Mana anak permainan galaksim, petak umpet, ya kan? Atau yang perempuan tuh main karet, aktivitas lah. Kadang orang tuanya yang belongo dia. Aduh, gak ada kerjaan. Sore-sore gak ada kerjaan, nongong liatin gitu. Ya. Ah nabun ah, akan gitu nabun. Apa nabun ya kon? Bakar sampah. Biasanya sampah daun, nabun. Bakar, gak pakai baju, pakai sarung doang, bakar. Babe-babe tuh, biasa kayak gitu tuh. Ya. Zikir enggak. Kadang yang orang Jawa sambil menyanyikan tembang Jawa. Gitu lah. Kayak apa? Kayak sinden-sinden itu. Ya, Masya Allah. Pintu kelalaian udah mulai. Ketika dia lalai, maka syaitan akan membuat orang ini tersibukkan terhadap hal yang tidak bermanfaat. Ini step kedua, ikhwan. Ya. Maka kalau kita sedang melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, kita ingatlah penyebab awalnya adalah lalai. Dan penyebab awal lalai, kenapa bisa lalai? Karena tidak berzikir, itu aja. Ya, taib. Dari awal lalai, enggak zikir, lalai. Mulai lalai, setan akan menginspirasi kita untuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Beneran. Coba aja lalai. Akan ada inspirasi-inspirasi baru, hal yang tidak bermanfaat. Lalai dan enggak berzikir. Ada, enggak bermanfaat. Instagram, Twitter, enggak ada ini buka satu HP lagi. Enggak ada yang seru nih, ngapain sih. Nonton film. Nah, mulai kan? Mulai. Dia mulai menyibukkan sesuatu yang tidak ada manfaat buat dia untuk akhirat dan dunianya bahkan. Di situ tuh kuncinya, ya kawan. Kenapa kita bisa kok melakukan hal yang gak bermanfaat? Di awal dari lalai dulu. Gak zikir, di awal dari itu. Nah, tapi orang bisa juga astagfirullah saya kok lalai. Fa'in badaru ila kasfi, kalau dia bergegas untuk menyingkap kelalaiannya dan menyingkap perbuatan sia-sianya, itu bagus. zikir dia. Wa illa takatsafa, kalau dia ternyata malah sebaliknya meneruskan perbuatan sia-sianya itu, makin padat juga hijabnya dari zikir, makin padat juga itu hijabnya dari hatinya. Hatta yasira hijaban ma'asin wa dhunubin sigharin tub'iduhu 'anillah. Mulai dari situ, tadinya lalai, enggak dilawan lalai dengan zikir. Kemudian mulailah melakukan hal yang sia-sia. Awalnya hal yang sia-sia ini belum tentu dia dosa, belum tentu. Tapi termasuk kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya islaman, keislaman seseorang muslim, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia. Tapi dia enggak meninggalkan, dia lanjutkan tuh yang enggak bermanfaat. Maka mulai kemudian ditambah lagi sama syaitan menuju hijab maksiat. Sudah tiga hijab sekarang. Hijab maksiat dan dosa-dosa kecil. Dari dosa kecil dulu. Ya. Mungkin pertamanya enggak sengaja ngelihat, ya, dosa kecil. Enggak sengaja ngelihat. Enggak sengaja ngelihat tapi merhatiin. Nah gitu kan. Kadang laki-laki kan kayak gitu kan. Ya. Laki-laki itu matanya itu gak bisa sebentar ngelihatnya. Ya, untuk menyerap itu harus berapa detik tuh. Sampai melongo dia. Ya. Nah, tuh. Baru enak dia memandang. Gitu kan. Dosa kecil. Ya. Insya Allah masih dosa kecil tuh. Ya, dari situ dulu. Hal-hal kecil dulu, awal-awalnya misalnya ngelihat di Facebook ya, ada kerjaan, lihat status teman, lalai kan? Lalai. Terusin, mulai sampai dosa kecil. Ngelihat orang ghibah di status, mulai itu. Oh. Dari itu dulu, kecil-kecilan dulu. Sedikit demi sedikit dulu. Ya. Ada orang bertengkar di Facebook, dilihat sama dia, cakep nih. Seru nih, enak nih, gue paling seneng nih kalau ada yang keterakan gitu. Mulai itu syaitan ngomporin. Fa'in ba'daro ila kasfihi, kalau ternyata dia engeh, sadar dan bergegas untuk menyingkap hijab maksiat dan dosa kecil itu, alhamdulillah. Tapi wa illa, kalau enggak dia nerusin, takatsafa, makin tebel itu hijabnya. Hatta yasira hijaba kaba'ira, sampai dia menjadi hijabnya hijab apa? Hijab dosa-dosa besar. Mulai dosa besar, ikut komentar, lagi pada debat, ikut manasin. Ya, walaupun cuma ngomong apa tulisannya pret gitu doang. Nulisnya apa? Pret gitu. Tapi ngecengin orang, marah itu yang itu. Apa lu pret. Ya, mulai ikut dia berkecimpung, mulai dosa besar. Iya. Padahal dia gak ada urusan sama mereka. Gak ada kepentingan. Ngeliat orang berantem gitu aja. Di status dia nulis cuman, alah, pret gitu doang. Itu kan ejekan kalau bagi bahasa kita. Walaupun cuman pret doang loh. P-R-E-T. Pret. Ya kan? Tapi itu bisa dosa besar. Memantik emosi orang. Gitu kan? Dan menambah komporan. Nah, mulai kan di situ. Orang kalau udah sampai di tahap itu, fa'in badar ila kasfihi, kalau dia ternyata astagfirullahaladzim, kenapa saya komentar apus yang gitu. Bagus kalau yang ini. Wa illa, tapi kalau diterusin sama dia, takatsafa, makin lebat itu hijabnya. Hijab hatinya makin lebat. Hatta sara hijaba bida'in amaliyatin yu'adzibul amilu fiha nafsahu. Sampai kemudian step berikutnya menjadilah hijab berikutnya hijab bid'ah. Bid'ah amaliyah. Bid'ah perbuatan. Yang membuat orang yang berbuat ini itu sedang menyiksa dirinya sendiri dengan perbuatan itu. Ya. Ya. Yaitu dia kemudian mulai tambah debat dengan membela agama dia berdebat. Ini kebid'ahan. Membela agama tanpa ilmu dengan berdebat, ini kebid'ahan. Ya, walaupun atas nama diskusi. Ya, Karena berdebat itu urusan ahlul ilm. Dan itu pun setelah beberapa persyaratan terpenuhi. Dia mulai melakukan bid'ah amaliyah. Berdebat di media sosial. Padahal itu memberi siksaan untuk dirinya. Ya, orang yang berdebat itu dirinya tersiksa ya kawan sekalian. Apalagi kalau debatnya itu nyelekitnya sampai ke hati dia, sholat dia bawa sampai ke hati itu. Tersiksa dia. Nah kemudian terus dia lakukan. Fa'in badar ada kasbihi, kemudian dia berhenti. Astagfirullahaladzim. Gak usahlah saya terusin lah. Udah bandel tangannya nih. Udah gak usahlah. Astagfirullahaladzim. Dia hapus dan minta maaf. Bagus. Tapi wa illa kalau ternyata dia masih aja meneruskan takatsafa hatta sara hijab bid'in qawliyatin i'tiqadiyah. Step berikutnya syaitan akan menggiring dia ke kebid'ahan bersifat ucapan atau statement yang berkaitan dengan akidah. Yang mana itu mengandung berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Dan ini ikhwah sekalian terjadi di media sosial. Bahkan Anda melihat di Instagram lebih banyak daripada di Facebook. Sepenjajakan Anda. Karena generasi Instagram ini rata-rata banyakkan anak muda. Dan mereka ngetiknya cepat. Kalau mbah-mbah itu kan susah ngetiknya. Tangannya udah kaku. Ya. Tapi kalau anak-anak tuh gak ngeliat banget. Ya. Sambil nonton India sambil ngetik gini. Ya, bisa cepat. Dan kalimat-kalimat kok ngelawan dakwah tauhid, ngelawan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Buh. Itu sampai mengeluarkan bid'ah qauliyah, i'tiqadiyah, belum pernah ada yang semisal atau sesetlah pokoknya. Mulai itu syaitan berhasil membuat orang ini terpenjara dengan hawa nafsunya. Dan mulai menentang kebenaran. Nah, ikhwah sekalian, itu step paling ujung. Tapi ada lebih ujungnya. Ujungnya lama-lama dia mulai mengingkari Allah Rasulnya. Atau kitab Allah. Atau syariat Allah. Atau dan seterusnya. Mulai ngejek syariat Allah. Jadi kalau sekarang ada orang menjelek-jelekkan syariat Allah, itu stepnya kayak tadi ikhwan. Antum yang nulis atau yang masih ingat, silahkan rangkai. Mulai dari situ. Ya. Yeah. Kalau kemarin ada yang menghalalkan zina misalnya. Ini bid'ah qauliyah, i'tiqadiyah, bahkan kekufuran. Tapi itu gak mungkin itu terjadi begitu saja tanpa step-step sebelumnya. Kenapa dia bisa bid'ah qauliyah itu? Karena dia melakukan bid'ah fi'liyah, perbuatan sebelumnya, berbuat bid'ah. Kenapa bisa begitu? Karena dia sebelumnya terbiasa dengan dosa besar. Kenapa terbiasa dengan dosa besar? Karena menganggap dosa kecil enteng. Kenapa menganggap dosa kecil enteng? Karena dia biasa melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat buat dia. Kenapa dia bisa melakukan hal bermanfaat tidak bermanfaat buat dia? Karena dia biasa lalai. Kenapa dia biasa lalai? Karena dia tidak berzikir. Jadi pangkal dari segala penyimpangan tidak zikir kepada Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahla dzikr kalau kalian tidak mengetahui. Allah rekomendasikan yang berhak kalian tanya dan minta fatwa adalah ahla dzikr. Bukan disebut di sini bukan ahlul ilm, tapi ahla dzikr, yaitu orang berilmu yang ilmunya dia membuat dia senantiasa zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang berilmu yang ilmunya itu menjaga dia dari kelalaian. Orang berilmu yang ilmunya dia itu menjaga dia dari perbuatan sia-sia. Iya. Jadi dia gak biasa berbuat sia-sia. Sehingga semua yang difatwakannya itu diusahakan sevalid mungkin. Dan semoga Allah meridhoi fatwanya. Begitu. Beda dengan orang berilmu tapi ilmunya itu tidak membuat dia zikir. Bisa aja karena dia jarang zikir, ya dia lalai, kemudian melakukan sesuatu yang sia-sia buat dia, mulai kemudian maksiat, dosa kecil, dosa besar, bid'ah amalia dan seterusnya. Maka walaupun sampai taraf dosen atau ustadz sekalipun, kalau ternyata ahlul bid'ah, pangkalnya dari sini. Loh, tapi di kampung saya itu ustadznya memang dia suka berbid'ah, tapi ahli zikir juga. Ahli zikir, Pak. Ya. Dan kita lihat zikirnya, ternyata zikirnya banyak yang bid'ah juga. Itu penyebabnya. Zikir sih zikir, tapi bukan zikir hakiki. Qalbunya pun enggak berzikir. Zikirnya bid'ah, tidak ada tuntunan dalam Nabi SAW. Bahkan kadang-kadang ada orang rajin berzikir, tapi sesat. Dan dia ternyata hanya mau berzikir kalau ada toa. Kalau ada mikrofon, baru zikir. Enggak ada mikrofon, enggak zikir. Mati listrik, enggak zikir. Enggak zikir. Ya, ada yang seperti itu. Tidak sedikit. Ya, jadi dimulirnya Pak Ikhwan, dari tidak berzikir. Sampai ujung-ujung Ibnu Qayyim menyebutkan sampai dia bisa kufur kepada Allah Ta'ala. Dan orang kadang-kadang untuk bisa senantiasa berzikir, butuh teman. Sebagaimana orang kalau main biasanya butuh teman. Coba antum battle. Ya butuh teman di komputer, battle, di game misalnya. Ya butuh lawan. Kita supaya bisa senantiasa berzikir, butuh teman. Dan lingkungan atau environment atau orang sekitar itu sangat mendukung kita mau jadi apa nantinya. Ya. Sampai-sampai orang melakukan dosa besar yang tidak pernah disangkakan oleh orang lain itu, penyebab asasinya dari awal apa? Tidak bisa berzikir, tidak ingat Allah. Dan bisa juga penyebab dia tidak bisa berzikir karena teman-temannya rak genah kabeh. Ya, enggak ada yang genah. Ya, enggak ada yang benar. Ada seorang perempuan, akhwat, ya, perempuan ya. Perempuan itu akhwat ya. Ya. Akhwat tapi akhwat perempuan enggak? Apa definisi akhwat itu apa, Ikhwan? Ada mbah-mbah bodeh macul di sawah. Ya, itu akhwat bukan menurut antum? Hah? Akhwat juga. Akhwat itu sepertinya lebih mengerucut ke perempuan yang biasa ngaji, itu akhwat. Ya. Kalau mbak Yu atau Mbok D yang ada di sawah-sawah macul mau disebut akhwat kayak berat juga. Ya. Lagi macul ya. Ketemu antum, ditawar, "Mas, pinara, Mas." "Oh iya iya iya, ya Mbah," gitu. Antum bilang ke orang, "Ana tadi dia tawarin sama akhwat." "Mana akhwatnya?" "Tuh lagi macul, orang tua." Ya. Jadi akhwat itu apa sebenarnya? Ada seorang perempuan mahasiswi ya, di suatu tempat lah, di suatu daerah. Dia lolos masuk ke sebuah kampus. Maksudnya menjadi mahasiswi kampus besar di Depok, antum tahu lah. Ya. Tahu kan? Ya. Ya ini bukan salah kampus ya, enggak mau main kampus, bukan. Ini kejadian aja. Nah, perempuan ini, akhwat ini, qadarullah ya, rumahnya agak jauh dari kampus. Biasa bolak-balik kalau ngampus itu bolak-balik ke rumah orang tuanya. Lama-lama capek juga. Ya. Ini tadinya bagus. Ngaji bagus. Ya, bagus jilbaban. Nah, kemudian mulai mintalah dia, akhwat ini, ke bapaknya untuk, karena capek, alasannya memang rasional, capek bolak-balik ke rumah ke kampus setiap hari. Belum kalau misalnya malam-malam pulangnya, kan kadang-kadang malam-malam. Ya kan? Ya. Ana dulu waktu dulu sekali berapa tahun lalu itu ngajar juga di dua kampus itu. Di kampus yang tadi Ana maksud dan di kampus UNJ Rawamangun. Perbedaannya Ikhwan, Ana di kampus UNJ itu jam 8 itu sepinya Masya Allah itu dah. Dalam kampus itu. Ana gak tahu kok sekarang ya. Ini mungkin sekitar 6 tahun, 7 tahun lalu. Itu jam 8 itu udah wah susah. Jarang ada mahasiswa lagi. Udah pada pulang-pulangan. Tapi di kampus Depok ini, meskipun dikenal angker memang, ya banyak jinnya katanya, tapi jam 8 itu masih banyak mahasiswa yang keliaran di dalam kampus. Kadang baru urusan rapat, organisasi, ini itu dan seterusnya. Ya jam 9 udah mulai sepi. Tapi jam 8 masih banyak. Apalagi kalau misalnya pulang dari Depok itu, aduh malam, wah. Apalagi macet ya. Nah maka si putri ini minta izin ke bapaknya dan orang tuanya untuk ngekos dekat kampus. Ya karena alasannya juga logis dan memang ya mau gimana lagi ya. Kasihan ini perempuan bolak-balik tiap hari. Dikasih kelas. Fadol. Akhirnya ngekos lah dia di sana. Ya pertama-tama mungkin gak begitu kelihatan ada perubahan atau ada apa. Biasa. Tapi suatu ketika beberapa bulan kemudian orang tuanya ngunjungin dia di kos. Udah mulai ada perubahan sikap. Ya, inilah faktor pertemanan. Tapi mungkin itu masih bisa dimaklumi. Pada masa berikutnya orang tuanya ngunjungin lagi. Sudah mulai ada perubahan. Bahkan sampai-sampai nanti perubahannya mulai melepas jilbab. Mulai membantah orang tua. Mulai melepas jilbab. Mulai mengkritisi tentang sholat. Mulai itu. Dan pada endingnya, paling akhirnya, paling menjadikannya, pas kunjungan kapan berikutnya, mereka sudah menemukan putrinya murtad, agama Kristen. Padahal tadinya ngaji loh. Tuh lihat, bisa sampai ke kufur, step by step ikhwan, step by step. Yeah. Orang tuanya mungkin dulu ketika masih mereka tinggal bersama dengan putrinya yang tercinta ini, orang tua ingetin sholat, ngaji, belajar, zikir, toh. Ya. Ah, tuh, suara itu tuh, dengar tuh. Ya. Lalai. Nah, kalau udah lalai, nyari kerjaan, istighal bima la yufid. Mereka sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat. Ya. Dan mulai kemudian ke dosa kecil. Niup seruling atau apa, mulai. Lama-lama dosa besar itu. Mulai dosa besar menyebarkan musik kemana-mana. Ya. Lama-lama jadi ahlu bidah itu, ya. Ya. Semoga Allah berhidayah pada antum, Pak, Mas. Ah. Tuh. Ya, ikhwan-ikhwan itu. Itu ikhwan bukan? Maaf, ikhwan itu siapa? Antum doang ikhwan atau mereka laki-laki ikhwan? Ya. Masya Allah. Negeriku luar biasa, ya. Barusan lihat mereka ya udah lewat nih topeng monyet apa ondel-ondel ya biasanya. Atau enggak tahu apalah pokoknya itulah pakai rekaman itu. Terus tukang ini nih balik ini langsung nyiram air ke jalanan, Masya Allah. Luar biasa negeri ini. Ya. Kelalaian demi kelalaian. Ya tadi yang tadi Pak perempuan tadi pasti berawal dari apa? Yang tadinya berzikir menjadi lalai. Mulai dari situ setan menggerogoti. Maka jemaah sekalian, ada kitab namanya Hisnul Muslim. Arti kitab Hisnul Muslim apa? Bentengnya Muslim. Kenapa disebut benteng? Karena zikir itu benteng. Kalau kita bentengnya lemah, enggak punya benteng, digerogotilah kemudian kita ini oleh setan. Dimulai dari apa? Dari tidak zikir sehingga lalai. Mulai kemudian main-main dan menyibukkan diri dengan apa yang tidak bermanfaat. Dari situ kemudian baru menuju saat habis itu maksiat baru. Dosa kecil dulu, lama-lama dosa besar. Lama-lama jadi bid'ah sampai kemudian mengingkari kebenaran. Ujung-ujungnya tuh. Udah sampai sana itu. Mengingkari kebenaran. Maka kalau kita melihat ada orang pengingkaran terhadap kebenaran, itu dia sangat getol mengingkari kebenaran, maka ketahuilah dia telah melampaui banyak step yang tadi itu. Banyak sesuatu yang telah ada pada dirinya dari step tadi. Ya. Dan di antara penyebab orang sulit menerima kebenaran, di antaranya adalah memakan harta haram. Di antaranya itu. Di antara sebab yang parah, sebab yang banyak seseorang itu gak bisa menerima kebenaran yang sesuai hawa nafsunya, yang tidak sesuai hawa nafsunya, itu di antara penyebabnya memakan harta haram. Memakan harta haram jemaah sekalian itu seolah-olah seperti mendurikan dosa secara permanen di tubuh kita gitu loh. Mendurikan dosa secara permanen di tubuh kita. Gak bisa lepas sampai tercabut gitu loh. Mungkin beda dengan amalan lainnya. Ada amalan maksiat yang mungkin sementara selesai. Tapi kalau makan harta haram, ya, itu seperti permalil ada, udah terus ada pada kita. Sehingga hijabnya itu tebel-tebel terus dan susah menerima kebenaran. Ya. Maka kalau na'udzubillah ada ustadz-ustadz atau kiai-kiai yang ternyata ditampakkan kepada kebenaran, tapi gengsi dia enggak mau ikutan, jangan-jangan ada harta haram yang telah dia konsumsi atau dia makan atau dia ambil atau dia telah nyolong atau gimana atau Allahu'alam. Entah duit yayasan, entah donasi bantuan fuqara, masakin, gempa dan seterusnya. Na'udzubillah. Enggak sedikit jemaah sekalian kasus masalah-masalah seperti ini, orang main-main dalam masalah donasi yang kemudian dimanfaatkan hanya untuk kesenangan duniawi semata, bukan betul-betul disalurkan kepada yang berhak mendapatkannya. Akhirnya membuat hatinya keras, enggak bisa dinasihati, enggak bisa dinasihati. Dan kadang-kadang bisa jadi itu terjadi pada ustaz. Iya. Kadang-kadang. Semoga bukan ustaz sunnah. Tapi ini ibrahnya bukan sunnah, ustaz sunnah atau bukan ustaz sunnah. Siapapun namanya da'i atau siapapun tokoh. Ya. Begitu jemaah sekalian. Atau diantara penyebab terbesar selain harta haram. Penyebab terbesar seseorang tidak mau menerima kebenaran padahal jelas baginya adalah syirik. Syirik itu penyebab terbesar selain harta haram. Detail ini anda beritahu. Di antaranya bentuk syirik mengharapkan pujian manusia. Tokoh, kalau sudah menjadi tokoh, ya, itu lebih sulit antum nasihati apalagi terang-terangan dibandingkan dengan orang biasa. Kenapa? Tokoh punya pengikut. Kalau antum benahi dia, malulah dia sama pengikutnya, ya kan? Gengsi lah dia. Masa saya dibenahi sama orang lain di depan murid-murid saya? Nanti apa kata mereka? Malulah saya. Rasa malunya kepada makhluk ini dan tidak malunya dia kepada Allah itu sudah cukup menjadi syirik. Minimal syirik kecil. Ya, minimal syirik kecil. Dari syirik inilah dia tidak mau menerima kebenaran itu. Lebih diperburuk lagi kalau ternyata dia pintar mengolah kata dan ilmu yang tadinya itu keburukan di cover menjadi seolah-olah baik dan menipu followernya. Ini iblis, ya. Ini syaitan benar-benar seperti ini. Begitu coba sekalian. Maka main-main di dunia ini tidak hanya menjangkiti orang-orang yang memang dia ahli dunia atau yang kerjanya dunia tok, tapi bahkan yang mungkin dia terbiasa memegang teks-teks nas-nas berbahasa Arab bisa main-main dalam beragama. Iya, bisa. Maka kita lihat ikhwah, tidak sedikit dari orang ceramah lucu-lucuan. Ada banyak faktor kenapa kok mau lucu-lucuan. Nyari ridho manusia itu bisa. Enggak mau lepas dari penghasilan dari kajiannya, bisa. Karena kalau udah gak lucu lagi, gak ada lagi yang mau dengar dia. Begitu ikhwan. Da'i kalau udah gak lucu lagi, maksudnya da'i yang lucu, kalau udah gak lucu lagi, gak ada lagi yang mau dengar sama dia. Tapi da'i yang memegang kebenaran, walaupun dia gak lucu, pasti Allah berikan siapa yang mau mendengar dia. Walaupun gak lucu. Ya, antum kelihatannya lucu gak ikhwan? Hah? Anda ngeliat antum yang lucu. Ya. Iya, diem, sebagainya tidur, ngantuk, lucu. Tapi biarin. Ya. Kelucuan itu dinamika kehidupan. Ya. Taib, begitu ya ikhwas kalian. Nah, Allah Ta'ala menyebutkan, afanaja'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kita menjadikan orang yang muslim seperti orang yang berbuat mujrim? Kejahatan, gitu, sama, enggak. Adil Allah Ta'ala, sebagaimana di fa'id-fa'id. Adil. Ya. Dan apakah Allah Ta'ala jadikan orang yang melanggar syariat itu sama dengan orang yang taat sama syariat? Enggak, sama. Kemudian, apakah Allah Ta'ala jadikan orang yang berilmu dengan yang berilmu itu sama? Enggak, sama. Enggak, sama. Beda. Tapi yang berilmu yang memanfaatkan ilmunya. Begitu juga dengan apakah orang yang mengisi waktunya dengan zikir Allah samakan dengan yang lalai? Tidak. Ya, tidak sama. Apakah Allah samakan zulumat dan nur? Tidak sama. Jemaah sekalian, disebabkan tidak samanya nanti derajat mereka di akhirat, maka Islam memberikan solusi, yaitu jangan lalai, zikirlah kalian. Dan tunaikan tindakan-tindakan preventif mencegah kelalaian. Dalam beberapa dari syariat Allah Subhanahu wa taala di hadis Nabi dan di ayat Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutama menyebutkan beberapa hal yang itu dilarang dalam Islam karena itu merupakan kelalaian. Nah, ini ada beberapa hal detail yang termasuk bagian dari lalai yang diharamkan dalam Islam. Ya. Di sini ada cerita dalam hadis, ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan hadis disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Ada beberapa sahabat Nabi bercerita, mereka sedang jalan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ternyata ada seseorang yang lagi tidur. Ya. Ada seseorang yang lagi tidur. Sepertinya ini orang tidur di atas kendaraannya, itu di atas unta. Unta itu kita bisa loh tidur di atasnya. Ya. Lagi tidur gini. Bisa tidur di atas unta. Sambil ya megang tali tertentu, ya. Kan perlu tali juga. Maka kemudian ngelihat ada sahabatnya yang tidur gitu. Fantalaqa ba'dhum ila hablim ma'ahu fa akhadahu. Maka satu orang sahabat ada yang iseng. Iseng itu bahasa Betawi, kalau aslinya Betawi iseng itu artinya sendirian, enggak ada kerjaan. Tapi kalau sekarang iseng itu maknanya iseng, apa iseng ya? Iseng, ngisengin orang, ngiseng. Usil. Ya, usil. Maka ada seorang sahabat pengen ngusilin nih yang lagi tidur nih. Pengen ditarik, diambil talinya. Pas diambil, fafasya. Dia kaget, namanya orang kan lagi tidur kan gitu. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, la yahillu li muslimin an yurawi'a musliman. Tidak boleh seorang muslim membuat takut muslim lainnya. Tuh, ya. Bagaimana dengan prank? Nah, tuh. Zaman sekarang kan prank banyak tuh. Prankster, para orang-orang yang suka ngeprank. Ngeprank ngerjain orang. Ya, bikin takut. Ya, pura-pura jadi pocong di sudut sana. Enggak boleh itu. Ya enggak boleh. Dilarang. Karena itu membuat takut orang muslim, membuat kaget gitu loh. Walaupun enggak takut tapi mesti kaget awalnya. Jarang kok ada walaupun orang bertakwa, dia bertakwa, zikir, bawa tasbih 5, bawa tasbih banyak gitu. Itu setan aja kabur dari dia gitu mungkin ya. Ya, tapi ini kok ini manusia di prank pocong, bah gitu, nggak ada, dikagetin terus dia ngeliat kayak gini diam aja terus nggak ada kayak gitu, yang ada pasti kaget walaupun mungkin dilempar tasbih langsung habis itu, ya, iya, ini prank seperti ini nggak boleh, kawan, nggak diperbolehkan dalam Islam karena menakut-nakuti orang Muslim. Lalu apakah boleh orang kafir? Sama, orang kafir enggak boleh. Jangan. Oh ya udah kita sekarang ngadain prank tapi khusus ngeprank orang kafir. Wah oh, itu lebih repot lagi kalau masuk YouTube itu. Komentarnya jelek semua. Ya. Yang like 10, yang dislike 5,000 itu. Ya. Bahkan dilaporin nanti. Dianggap rasis. Ya gitu. Jadi ngeprank itu tidak boleh dalam Islam. Dengan hadis Nabi SAW, la yahillu lil muslim an yurawi'a al muslimah atau musliman, tidak boleh seorang muslim nakut-nakutin orang muslim lain, baik nakut-nakutin ke hantu-hantuan atau nakut-nakutin lainnya. Hati-hati gitu loh, apalagi kalau yang ditakut-nakutin adalah orang tuanya sendiri. Na'udzubillah. Ada sebuah kisah ini nyata ini kawan, yang mana ada seorang baru nuntut ilmu, seorang thalibul ilm pulang kampung. Ya, pulang kampung ke bandara kemudian, ya. Nah, dia pas di bandara saking pengen memberikan surprise buat ibunya, maka dia pun melepon ibunya di bandara. Apa coba teleponnya dia di bandara buat ke ibunya? untuk ngeprank ibunya, ngerjain, "Bu, saya kecelakaan, aku kecelakaan, Bu, tolong Bu, aku di sini Bu kecelakaan, Bu. Ya Allah, Bu, kecelakaan." Disebutkan tempat dia kecelakaan. "Bu, kecelakaan." Dan tempat kecelakaan itu adalah tempat antara bandara ke rumahnya, gitu loh. Dan seolah-olah benar, ibunya kalau begini kira-kira gimana, ikhwan? Udah kangen-kangen, anak pulang, datang kabar kecelakaan. Anda lupa, apakah kabar kecelakaan atau mati atau gimana, kecelakaan sepertinya. Maka ikhwan, setelah itu, ya, ibunya pun bergegas dengan histeris, bergegas ke tempat yang diberitahukan anak tersebut. Ya, mana anak tersebut gak celaka. Dia cuma pengen ngeprank dan bikin surprise ibunya dengan kabar seperti itu. Dan ini zalim terhadap orang tua, durhaka ini. Maka anak itu pun kemudian pulang, ya, ke rumahnya, mau ke rumahnya pas jalan. Ternyata di tempat atau spot yang tadi dia sebutkan dia celaka, ternyata benar dia kecelakaan, bahkan mati di tempat itu. Dan ibunya kemudian, datanglah ibunya, ternyata menemukan anaknya sudah mati. Ibunya ngertinya apa? Benar nih anak kecelakaan, ya enggak? Tuh lihat jemaah sekalian. Ya, na'udzubillah. Jangan benar kata Rasulullah, jangan bikin takut orang muslim. Baik dengan kabar, dengan pistol, walaupun cuma mainan. Ya. Kalau bisa anak-anak kita jemaah sekalian, jangan dibekali mainan pistol. Beda anak-anak sekarang, anak dulu. Kita memang dulu punya ya pistol kayak gini. Dulu ngetren waktu SD, ada teman punya pistol itu, wow, kita cemburu banget. Ya minta sama emak nanti pasti luar. Beliin pistol itu, gak mau sekolah besok. Dulu kan ada pistol yang ini bulat-bulat terus, apa tuh, pelurnya tuh di kertas yang segini, kertas koran, terus nanti ada, apa sih ya, pokoknya gitulah, warna kuning kertasnya. Biasanya abang-abang agar tuh yang jual tuh. Ya, siang-siang tuh jam 2 ya, kalau ada klining klining klining, wah, langsung keluar nyari petruk sama gareng, ya kan ya? Iya. Zaman-zaman itu monopoli dan seterusnya. Ya, tidak boleh ngeprank-ngeprank gitu, dan anak-anak ini kalau bisa memang jangan sampai mereka ngebully, ngeprank teman-temannya. Cegah mereka dengan perkataan maupun perbuatan. Karena dilarang. Lihat, kenapa prank itu dilarang dalam Islam? Karena itu bentuk kelalaian dan menjurus ke dosa kecil, kemudian bisa dosa besar. Bisa dosa besar? Bisa dosa besar. Ya. Na'udzubillah. Maka gak boleh jemaah sekalian. Kemudian juga ada ada seseorang di sini. Dari hadis riwayat Abu Hurairah, dan hadis ini dalam kitab Sunan Abu Dawud dan juga Ibnu Majah, disebutkan dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW ra'a rajulan yatba'u hamamata yal'abu biha. Ada seorang pria itu sedang ngurusin hamamah, yaitu burung merpati, dan bermain dengan burung merpati itu. Ya. Jadi yang biasa orang-orang ya, ya. Burung merpati ya, biasanya yang terbangin, main ya. Terus yang cowok main ceweknya apa, betina jantannya. Itu kayak gitu, ngeliat kayak itu orang-orang merhatiin itu gitu. Maka kata Rasulullah apa? Syaitanun yatba'u syaitanah. Itu ada setan laki-laki sedang memperhatikan setan perempuan. Ayo sekarang siapa yang masih punya burung merpati kemudian main gitu di lapangan tuh? Ya? Kan kayak segini nih, ya? Ya? Burung darah dan semisal itu. Ya, nanti datang. Kata Rasulullah apa? Tuh setan laki-laki, itulah yang laki-laki yang ini sedang mempermainkan, sedang bermain dengan setan perempuan. Masya Allah. Kenapa begitu Rasulullah? Kenapa ngomong begitu? Dan ini kenyataan nih, kawan. Kita lihat rata-rata orang-orang yang seperti ini, mohon maaf kalau misalnya ada bapak-bapak yang kayak gitu, mohon maaf. Rata-rata itu fasik dan lalai. Enggak ada sambil gini-gini sambil zikir. Jarang. Ada enggak? Sambil gini sambil ngapalin ajurmiyah gitu. Enggak ada. Enggak ada, beneran, coba aja. Lihat dimanapun, di lapangan manapun antum lihat orang yang main-mainin burung darah dan merpati, mohon maaf. Mohon tidak tersinggung. pasti ketika itu langsung lagi lalai dan kadang-kadang ngomong jorok dan enggak berzikir pada makhluk Allah, enggak ada yang berzikir. Tapi begitu tabiatnya orang yang suka mempermainkan tentang burung-burung itu. Begitu. Ini kata Rasulullah loh. Setan jantan itu sedang mempermainkan setan betina. Allah musta'an. Maka ikhwas kalian, oh berarti enggak boleh dong kita melihara burung? Boleh. Cuman tidak dalam rangka mempermainkan burung merpati itu, enggak. Maka jangan ikhwan, kalau burung merpati untuk dipelihara boleh. Untuk beternak boleh. Tapi untuk main-main burung tersebut, ya, di lapangan lalai itu enggak boleh malah. Kata Rasulullah seperti ini. Ya, gimana Pak? Ada? Lah lebih-lebih ada hadiahnya. Nanti kadang-kadang judi itu. Kadang-kadang judi itu. Ya. Itu padahal cuma burung enggak diadu loh, Pak. Bagaimana dengan nyabung ayam? Oh, ini iblis laki-laki sama iblis perempuan ini mungkin ya. Tapi biasanya ayam jantan memang. Ini lebih-lebih. Wah, gitu kan. Ayam. Wah. Begitu juga dengan adu cupang. Ya. Cupang ikan, bukan cupang leher ya. Cupang ikan. Iya, karena cupang ada beragam makna. Nanti antum salah paham. Nah, ya. Kan biasanya kalau jantan ketemu jantan, repot itu urusan. Itu. Berantem. Ya, aduh, ayo aduh cupang lo, gitu kan? Ayo, emang dikira gue takut lah. Lo ngapain takut? Yang berantem cupang, nggak perlu takut, gitu kan? Gitu. Itu nggak boleh, haram. Itu perbuatan syaitan, nyabung dan mengadu seperti itu. Tetapi kalau memang dalam rangka memangsa, nah ini kita nggak masalah. Jadi kalau misalnya ada orang nyabung ayam, kita lelari kalau kita bisa, karena ini kemungkaran. Nyabung ayam tuh. Woi. Ya, berhenti semuanya. Haram dalam Islam. Kalian akan diadu nanti di hari akhir. Gitu. Ya, sampai ayam juga melongo tuh. Ayam mana ya? Antum pisahin ayamnya, Mas. Itakillah gitu kan. Udah, pisah kamu, pisah. Berani enggak kira-kira? Antum mungkin berani sama orang yang ama ayamnya yang susah itu. Ya lagi emosi, lagi tengger marah gini dilerai, ayam marah bisa ngamuk juga sama antum. Tapi tak kalau bisa, kalau nggak bisa udah diingkari dengan hati, begitu ya. Itu kalau nyabung ayam atau binatang berantem, nggak ada yang nyabung. Emang binatang ini berantem sama temennya, berantem kucing, ya. Dilerai Pak, jangan ayo sok, ayo siapa yang menang, ayo siapa yang kuat, ya. Ayo lawan, cakar. Cakar tuh. Ya gak boleh, ini sama hukumnya jadinya. Situ ngadu, dilerai. Mas, sejam gitu. Ya. Temen sendiri loh. Ya. Dadah. Ya. Atau siram pakai air. Kecuali dalam rangka memangsa. Maka antum enggak antum lerai. Kucing ngejar tikus, ditegrep tikusnya. Eh cing, kesian itu tikus. Kamu menzalimi tikus itu. Kezaliman itu adalah zulumatu yaumil qiyamah. Kezaliman adalah kezaliman nanti kegelapan di hari kiamat. Ini kucing orang mudeng kalau dibilang kayak gitu ya gak ngerti lah. Ya antum yang bahlul di sini masa. Namanya orang mau memangsa. Ya. Ada ular. Ya. Ular kadut. Ngebawa ikan dari air. Masya Allah. Ular kadut menyelamatkan ikan dari tenggelam. Itu yang bahlul siapa gitu. Dilerai kemudian, gak apa-apa ini kan ikan tempatnya di air, kamu jangan makan ikan itu. Ularnya bingung, lah ini kan makanan saya gitu kan ya. Ya kalau misalnya nyabung baru antum lerai. Kenapa? Karena itu amalan yang sia-sia dan itu akan ada kisosnya ikhwan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya. Antara binatang-binatang bertanduk aja yang kata tanduknya itu, tanduknya pecopot satu gara-gara ditanduk sama temannya, itu dikisos nanti. Sabung ayam juga akan dikisos itu nanti. Dan mereka mungkin ayam-ayam itu akan menuntut juga. Ini mereka yang mengadakan di event ini. Ya, majikan-majikan mereka. Ikan cupang pun begitu kalau sengaja untuk diadu dan seterusnya. Ya, jadi tidak boleh kita untuk melakukan hal-hal yang seperti ini. Ya. Taib. Kemudian juga dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan riwayat Muslim Dari Abdullah bin Abbas, la tattakhidhu shay'an fihi ar-ruhu ghoradha. Jangan kalian menjadikan sesuatu yang ada rohnya itu sebagai sasaran tembak atau panah. Karena ketika itu Rasulullah dan para sahabatnya melihat ada beberapa sahabat yang belajar memanah dan sasarannya itu seekor ayam. Enggak boleh. Ini bukan dalam rangka berburu, beda. Enggak boleh. Sasarannya ayam gitu, enggak boleh. Ayamnya diikat kemudian panah, cus, enggak bisa, enggak boleh. Nah, janganlah kalian membuat sasaran tembak atau panah yaitu makhluk yang bernyawa, enggak boleh. Tikus, enggak boleh. Iya. Enggak boleh seperti itu. Contohnya waktu itu Anda melihat video tikus diikat. Orang ditampol-tampolin sama orangnya, pakai apa ya waktu tampolnya? Anda lupa, pakai sendok apa pakai apa ya? Sedotan apa ya? Tikus diikat kayak gini. Berdiri kayak orang gitu. Ditampol-tampolin sampai nangis tuh tikus itu. Itu enggak tahu ngomong apa, "Ma, tolongin," gitu. Enggak tahu atau dia berdoa kepada Allah Taala, enggak tahu dah. Ditampar-tampar sampai keluar air mata itu tikus itu. Ini enggak boleh seperti ini, menzalimi seperti ini. Semua perbuatan ini ternyata ikhwan. Pertama diawali dari sia-sia. Dari kelalaian, enggak berzikir. Seandainya orang itu berzikir, enggak bakal mengamalkan hal-hal kayak gini, ikhwan. Enggak bakal. Enggak ada orang nampolin tikus sambil berzikir gitu. Orang nyabung ayam sambil berzikir. Astaghfirullahalazim. Jangan kayak gitu, zalim. Enggak ada. Ya kalau zalim ngapain disabung? Ya. Kemudian pas ayam mati, innalillahi, enggak ada kayak gitu. Ya. Pasti semua sedang lalai, tidak berzikir. Dan ketika lalai mulai melakukan apa? Dosa kecil, ya. Lama-lama dosa besar. Dan kalau misalnya dalam masalah keagamaan bisa ke bid'ah. Begitu ya, ikhwan. Ya, maka jangan kita lakukan hal seperti ini yaitu membidik sesuatu sasarannya adalah makhluk hidup, enggak boleh. Apalagi orang sasarannya enggak bisa. Enggak boleh, itu dalam Islam enggak boleh. Tapi mungkin ya, ikhwan, kita cukup untuk kajian sampai sini, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan jaza atas kehadirannya. Ya, ana juga harus segera pamit. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.